إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلالة ومن النار أيها الحاضرون قوم مسلمين Jamaatul Jum'ah rahimakumullah. Kembali dan senantiasa kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga kita bisa melakukan amalan salih, ketaatan demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur pula kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmat, anugerah serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah taala mengumpulkan kita di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala guna untuk menjalankan salah satu dari apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni sholat secara berjamaah, sholat Jum'ah secara berjamaah. Ma'asyiral muslimina rahimani wa rahimakumullah. Sebentar lagi akan datang kepada kita salah satu bulan dari bulan-bulan Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kemuliaan di dalamnya. Tentunya ini merupakan kabar gembira bagi mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga wajib bagi kita untuk mensyukuri nikmat yang satu ini dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa menjalankan dari kewajiban-kewajiban yang ada pada bulan tersebut. Ma'asyiral muslimina rahimani wa rahimakumullah. Yang kami maksud adalah berpuasa di bulan Ramadan, dan puasa adalah sebuah kewajiban, bukan hanya yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan 6 perkara tersebut pada umat ini, akan tetapi perkara puasa ini sudah ada pada umat-umat sebelum kita. Ini sebagaimana ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan pula kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ma'asyiral muslimina rahimani wa rahimakumullah. Meskipun ada perbedaan antara 6 puasa kita dari durasi dan yang lainnya dengan puasa yang dilakukan oleh orang-orang sebelum kita, akan tetapi ma'asyiral muslimina rahimani wa rahimakumullah, tentunya semua sudah diatur di dalam agama ini, yakni naam, semuanya telah dijabarkan oleh utusannya, manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau diutus untuk menjelaskan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, sehingga naam, wajib bagi kita di dalam perkara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam naam menjalankan ibadah puasa pun kita mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun waktu dimulainya naam puasa Ramadan, maka sebagaimana disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, naam memulai dengan naam melihat hilal, kemudian mengakhiri pun dengan melihat hilal. Akan tetapi apabila tidak terlihat hilal pada 6 bulan atau akhir bulan Syaban tersebut, pada tanggal 29, maka kata Nabi alaihi salatu wasallam, sempurnakanlah bilangan Syaban. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih fa in ghumma alaikum fa akmilul iddah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, berpuasalah kalian karena melihat hilal, dan berpukarlah kalian karena melihat hilal. Apabila tertutup hilal tersebut oleh awan, maka sempurnakanlah bilangan Syaban itu menjadi 30. Ma'asyiral muslimina rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini penentuan awal masuk satu Ramadan atau al masuk naam kita berpuasa. Jelas naam disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi alaihi salatu wasalam. Demikian pula batasan waktu pun telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan seseorang itu naam memulai menahan diri untuk tidak melakukan pembatal-pembatal puasa, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail. Kata Allah Subhanahu wa taala, makan minumlah kalian sampai jelas nampak bagi kalian antara benang hitam atau benang merah dari benang hitam, yakni yang dimaksud adalah fajar. Naam, fajar yang kedua, fajar shadiq. Kemudian sempurnakanlah puasa kalian sampai matahari itu terbenam. Ma'asyiral muslimina rahimani wa rahimakumullah. Inilah tata cara pengajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sepantasnya bagi kita untuk mencontoh beliau, bukan melakukan perkara-perkara yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena perbuatan tersebut tentunya tidak bermanfaat, bahkan amalan tersebut tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ma'asyiral muslimina rahimani wa rahimakumullah, bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, termasuk dari salah satu bulan-bulan Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya diwajibkan untuk kita berpuasa sebulan penuh. Dan puasa Ramadan termasuk dari salah satu dari rukun-rukun Islam yang agung. Maka tentunya ini naam merupakan perkara yang menjadi keistimewaan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimina rahimani wa rahimakumullah. Dan di dalam bulan Ramadan pula, selain disyariatkan untuk berpuasa di siang harinya, ada naam qiyamul lail, yakni ibadah setelah naam seharian kita menahan lapar dan menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Ada keutamaan yang lain yang Allah subhanahu wa ta'ala persiapkan bagi mereka, orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis Nabi alaihi salatu wasalam, dan ini menunjukkan keutamaan bulan Ramadan atau puasa di bulan Ramadan. Kemudian dia menegakkan qiyamul lail, maka dia akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala dosa-dosanya yang telah lewat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan berharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala dosa-dosa yang telah lewat. Dan juga Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang menegakkan malam, yang dia salat malam tarawih, menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni salat tarawih, maka dia pun akan mendapatkan keutamaan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala dosa-dosanya yang telah lewat. Ini diantara kemuliaan yang ada pada bulan Ramadan, puasa yang begitu banyak naam fadilah keutamaan di dalamnya, juga qiyamul lail, dan tentunya banyak perkara-perkara yang lainnya yang ada di dalam bulan Ramadan dari keutamaan. Ma'asyiral muslimina rahimani wa rahimakumullah. Dan di dalam bulan Ramadan pula Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan kepada kita melalui lisan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya pada setiap enam waktu berbuka, maka ada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang diselamatkan dari api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga enam di bulan Ramadan, para syaitan la'anallah, mereka dibelenggu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita jumpai enam banyak dari manusia, terutama kaum muslimin, mereka mudah untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka berat untuk naam melakukan maksiat-maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena naam salah satu dari keutamaan bulan Ramadan tersebut, yakni Allah subhanahu wa ta'ala naam membelenggu naam para syaitan. Dan juga di bulan Ramadan Allah subhanahu wa ta'ala membukakan pintu-pintu jannahnya, sehingga tadi orang banyak melakukan amalan-amalan saleh. Dan pada bulan Ramadan pula Allah subhanahu wa ta'ala menutup 6 pintu-pintu neraka. Ini sebagaimana disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, idza ja'akumur ramadhan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun niran wa sufidatis syaitan. Apabila datang pada kalian bulan Ramadan, maka pada saat itu pintu-pintu jannah dibuka oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian pintu-pintu neraka Allah subhanahu wa ta'ala ditutup oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pada bulan tersebut pula nah, para syaitan dibelenggu oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita jumpai nah, dari mereka kebanyakan kaum muslimin mudah melakukan ketaatan kepada Allah, mudah melakukan amal saleh. Wallahul musta'an wa alaihi tiklan. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ma'asyiral muslimina rahimani wa rahimakumullah. Sehingga kita dengan datangnya bulan Ramadan ini, tentunya yang wajib bagi kita adalah mempersiapkan diri agar kita tidak terluput dari keutamaan-keutamaan yang ada pada bulan tersebut, sehingga kita akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan seperti mereka, orang-orang yang lalai, orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah mereka mendapatkan pada bulan Ramadan tersebut, melainkan hanya enam rasa lapar dan dahaga semata. Akan tapi mereka tidak mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya ini merupakan enam orang-orang yang rugi. Ma'asyiral muslimina rahimani wa rahimakumullah. Dan tentunya masih banyak keutamaan-keutamaan yang ada atau yang diberikan kepada mereka, orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Dan amalan puasa di bulan Ramadan atau amalan puasa secara umum ini memiliki keutamaan yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya disebutkan yang maknanya bahwasannya amalan puasa ini merupakan amalan yang akan bisa memberikan syafaat kepada pelakunya. Karena nanti di yaumul qiyamah, maka amalan puasa ini akan bertanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meminta agar orang yang berpuasa dahulu mendapatkan syafaat dari amalan puasa ini. Karena dengan puasa dia menahan diri dari perkara-perkara yang sebelumnya halal bagi dia. Dan amalan yang kedua adalah amalan qiraatul Quran. Ini pun akan mendatangkan syafaat atau bisa memberikan syafaat kepada pelakunya. Karena seseorang yang menghafal Al-Quran pada hari kiamat, amalan tersebut akan meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar bisa memberikan syafaat kepada orang-orang yang membaca Al-Quran. Karena dia mengatakan bahwasannya orang ini tertahan dariku. Dia bangun malam, kemudian dia membaca ayat-ayat yang telah dihafal. Ma'asyiral muslimina rahimani wa rahimakumullah. Dan tentunya banyak dari keutamaan-keutamaan yang Allah subhanahu wa ta'ala persiapkan, akan Allah subhanahu wa ta'ala pun lipat gandakan amalan kebaikan atau pahala-pahala dari ibadah-ibadah selain puasa itu akan dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Adapun amalan puasa ini diistimewakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya puasa itu adalah bagianku, dan aku sendiri yang akan membalas dari orang-orang yang berpuasa tersebut dari pahala. Tentunya ini menunjukkan kemuliaan dan keutamaan puasa tersebut. Dan seorang yang berpuasa tentunya dia akan mendapatkan kebahagiaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Lisaim farhatan, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Ada dua kegembiraan yang akan didapatkan oleh mereka orang-orang yang berpuasa. Yang pertama adalah kebahagiaan ketika dia berbuka, dan selanjutnya adalah kebahagiaan yang sangat luar biasa, yakni kebahagiaan ketika dia bertemu dengan Rabbnya. Dan bagi orang-orang yang berpuasa pun akan mendapatkan keistimewaan nanti di hari kiamat. Mereka akan dibuatkan atau ada bagi mereka, dipersiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, satu bab, satu pintu di jannah yang tidak akan masuk kecuali orang-orang yang berpuasa. Dikatakan pintu tersebut adalah pintu Ar-Rayyan. Akan masuk padanya orang-orang yang berpuasa sampai seluruh orang yang berpuasa masuk kemudian ditutup dan tidak ada yang memasuki pintu tersebut kecuali orang-orang yang berpuasa. Ma'asyiral muslimina rahimani wa rahimakumullah. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan yang ada pada bulan Ramadan, yang ada pada orang-orang yang berpuasa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan dan kesehatan agar kita bisa menunaikan ibadah yang mulia ini, ibadah yang agung ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesabaran untuk menahan diri dari perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa-puasa kita. Karena sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada rasa lapar kita atau haus kita atau menahan syahwat kita. Akan tapi yang Allah Subhanahu wa taala nilai adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ma'asyiral muslimina rahimani wa rahimakumullah, wajib bagi kita untuk senantiasa memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan ibadah kita, doa-doa kita, apa yang kita lakukan dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Aqimish shalah.